Baik, ini juga termasuk apa namanya masalah ya untuk penuntut ilmu. Itu sering saya ingatkan ya, kalau ada syubhat-syubhat, dengar kerancuan pemikiran di mana begitu, nggak mesti ditanyakan di sini. Bisa ditanyakan pribadi, dijelaskan. Sebab kadang ada orang yang tidak pernah dengar kerancuan seperti itu. Ya, jadi masalah saja di pikiran mereka, dibaca di majelis umum. Jelas ya? Karena itu kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, man sami'a bi bid'atin fala yuhkiha li julasaihim. Inni akhafu an yaftatina qulubahum, atau bihadzal ma'na. Kata beliau, siapa yang mendengar sebuah bid'ah, maka jangan dia hikayatkan kepada kawan-kawannya, teman duduknya. Saya khawatir nanti hati mereka terfitnah. Jadi mungkin saya baca di sini ada yang berkata begini, ada yang berkata begini, kemudian saya bantah. Jelas ya? Tapi kalau ditanyakan pribadi itu lebih bagus. Ya. Biasanya yang saya baca itu hal-hal yang ada manfaatnya untuk semuanya. Ada manfaat untuk semuanya.